bagai penyanyi ku tempu hidup ini, menghibur hati yang sedang sedih, menghibur hati yang Zulfikar orang memanggilku, Zulfikar itulah namaku. Kerjaku sebagai penyanyi untuk menghibur hati yang sedih. Lupakan kesedihan, menyanyi bersamaku, berdendang dalam lagu. Ya. Sebagai penyanyi ku tempuh hidup ini, menghibur hati yang sedang sedih, menghibur hati yang sedih. Zulfikar orang memanggilku, Zulfikar itulah namaku. Zulfikar orang memanggilku, Zulfikar itulah namaku, Zulfikar.